Hidup Brotherhood. Brotherhood Community. Brotherhood biar bergoyang kembali. Artis yang satu ini asli kelahiran Pasuruan. Yang punya suara merdu, tentu ada Ramayana, juga ada Brotherhood Ani Arlita Yu Palapa. hafal loh Om, Om Bams. Halo? Mas Bos ini hafal loh.